Waalaikumsalam. Suara saya kedengar ke belakang? Dengar ya Bu ya? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Baik, kita melanjutkan belajar waris, berarti kita sedang tadhkiratul maut, mengingat kematian. Ya, insyaallah. Hari ini kita menghitung orang lain, suatu saat kita akan dihitung ya. Minimal kalau enggak punya aset hutangnya berapa. Jangan sampai ninggalin hutang ya. Hari ini materi kita targetnya adalah menguasai warisan bagian saudara kandung, baik laki-laki atau perempuan. Namun tidak salah kalau kita murojaah yang materi kemarin ya, yaitu materi tentang nenek. Kakek dan nenek ya. Walaupun nanti sebenarnya ada pembahasan khusus pada kakek, ini levelnya sudah level advance ya Bu ya. Ini enggak kita kasih hari ini ya, karena ini lumayan ya, setelah saya kaji dengan tim itu satu judul itu ada sekitar 50 halaman saya buatkan khusus bukunya untuk memahami perselisihan antara kakek ketika bertemu dengan saudara ya. Jadi masalahnya kalau kakek ketemu saudara gimana ya, jawabannya ada yang tahu? Kalau ada kakek ketemu dengan saudara gimana jawabannya? Ya, kalau ketemu salaman, sapa. Namun bicara masalah waris, ini ada perdebatan sengit ya antara hitungannya yang kita pakai ini hitungan Zaid bin Thabit. Padahal ada satu lagi hitungan Ali. Ini saya belum menemukan bukunya yang menyatakan bahwasanya kakek ini satu kondisi atau di kondisi yang lain beliau tidak menghijab saudara. Karena kita sepakatkan kakek itu yakhulu mahal ab ya, kakek itu mengambil posisi bapak, otomatis kan saudara terhijab kalau seperti itu. Ini ulama Hanafiyah lebih gampang. Jadi kalau bapak ibu mungkin ngajarnya di belahan Rusia yang tantan itu mereka kebanyakan Hanafi ya. Kalau saya ngajar mereka lebih gampang karena materi ini lebih mudah. Jadi ketika ada kakek dan saudara, udah saudara terhijab, selesai, enggak ada istilah bagi mereka. Tapi ughurul Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali itu ada hitungan khusus. Kadang saling mewarisi, kadang kembali ke asal. Si kakek bisa menghijab si saudara di kondisi tertentu. Padahal di sana ada beberapa alasan ya kenapa ulama Syafi'i Hanafi ini memberikan ruang untuk adanya kewarisan antara saudara dengan kakek. Kira-kira kalau logikanya kita sebagai mayit nih, kalau kita masih hidup, dekatan mana ke kakek atau ke saudara? Saudara. Ikatan batinnya? Saudara. Ke saudara kan? Saudara itu siapa kita? Kakak atau adik? Kalau kakek siapa kita? Kakek kita gitu kan ya. Jadi jauh banget kalau ke kakek itu. Nah, ini kalau pakai logika ya. Jadi dari sisi emosional pun itu lebih dekat mainnya dengan si saudaranya. Kemudian dari segi kebutuhan. Kira-kira butuh siapa nih? Kakek atau saudara? Saudara. Saudara. Butuh sih dua-duanya. Mungkin si kakek kuper yang ketiga kan butuh kan? Kuper ketiga. Tapi hajah atau kebutuhan yang pokok itu lebih kepada saudara. Mungkin ya. Kemudian alasan yang lain, saudara ini kan anaknya bapak. Kalau kakek, bapaknya bapak. Gitu kan ya. Mana yang kuat anak sama bapak? Bapak. Anak? Oh, anak. Ya kan? Ini logikanya. Jadi ikhwatu, saudara itu adalah farqul ab. Anaknya bapak. Kalau kakek, aslul ab. Ya. Asalnya bapak. Dalam skema kita, anak sama bapak lebih kuat mana? Anak. Nah, begitu pun di sini saudara dengan kakek ada saling mewarisi. Oke. Alasan yang lainnya, kalau misalkan ulama Hanafi mengatakan kakek itu mengambil jatah saudara kan, menghijab. Kalau sudah menghijab kan ngambil harta saudara semuanya kan. Ketika kakek meninggal, kira-kira saudara itu dapat enggak? Hah? Kening. Nggak dapat. Kemana kakek, harta itu? Kakek. Ke anak si kakek ini. Siapa anak si kakek ini? Bapak. Paman saudara itu. Jauh banget gitu. Ya, jadi harta adik kita, harta kakak kita, ketika dia meninggal, langsung ke kakek, kakek meninggal, pamannya. Ke paman-paman. Jauh. Nah, kita sebagai adiknya, kakaknya, nggak kebagian. Nah, insya Allah nanti ini stimulus saja, agar bapak ibu melanjutkan ke level berikutnya. Insya Allah. Baik. Hari ini kita coba memperkuat, ya, memperkuat materi tentang kakek dan nenek, ya. Sebelum masuk ke sana, kita harus tahu yang kita bahas adalah al-jaddu as-sahih, kakek yang sahih, ya. Karena di sana ada al-jaddu al-fasid, kakek yang fasid. Begitupun nenek, yang kita bahas adalah al-jaddah as-sahihah, nenek yang sahihah, yang benar, ya. Benar di sini bukan masalah benar statusnya, ya, tapi ada maksud khusus. Baik, mungkin di awal kita bagi dulu. Mayit dia punya orang tua, dengan, ya, ada ayah, ada ibu. Ayah punya orang tua, ini kakek si nenek mayit. Begitupun ibu sama. Masing-masing sama kan punya orang tua. Terus seperti itu. Nah, sekarang cara menentukan di sini ada kakek sahih. Kebalikannya adalah kakek fasid. Ini saya enggak menerjemahkan karena saya kekurangan bahasa. Mungkin Bapak Ibu bisa menerjemahkan, sahih artinya benar. Kalau fasid artinya rusak. Kan enggak enak ya kakek rusak gitu. Maka nih istilahnya ini secara bahasa emang fasid itu rusak. Maksudnya apa? Nasabnya. Nah, sekarang kita mendeteksi kapan kakek tadi statusnya menjadi kakek fasid. Ya. Kakek fasid adalah kakek yang diselingi oleh perempuan pada jalur keturunannya ke si mayit. Sekarang kita lihat. Ini kakek kan, dan ke bawah. Sewek ada enggak perempuan? Kalau enggak ada kasih kotak. Selamat ya. Berarti ini kakek apa? Sahih. Ini kita bahas. Oke, ini kasih kotak dulu. Kakek sahih. Yang ini bapaknya ibu si mayit. Fasid atau sahih? Fasid. Kenapa fasid? Fasid karena diselingi perempuan. Kasih lingkaran. Jelas? Makanya di skema enggak kita bahas karena dia kakek fasid. Bukan ahli waris dia. Nanti maksudnya yang bulat-bulat ini, kakek fasid ini masuk kelompok Zawil Arham nanti, waiting list. Oke, okay. Yang kita bahas yang kotak dulu. Naik ke atas. Bapaknya kakek ini, ya, Abu Abi Abin. Ini bahasa Arabnya nih. Bapaknya, bapak si bapak. Sahih. Kenapa? Karena tidak ada selingan. Karena perempuan. Lihat jalurnya, ini laki. Kasih kotak. Oke, sahih. Sahih. Yang kotak sahih. Oke. Okay. Ini bapaknya nenek si bapak. Nenek. Hah? Ada nenek fasid. Saya fasid. Fasid. Kenapa sih? Ada perempuan. Diselingi ya. Kasih lingkaran. Oke. Okay. Ini kakeknya kakek si ibu. Fasid. Kenapa fasid? Nah, ini udah fasid ya. Apalagi dia. Oke. Okay. Terakhir ini kakeknya nenek si ibu. Kakek. Kenapa fasid? Fasid ya. Dua orang nih. Ya. Fasid. Jelas? Ya. Jadi cuma jarinya aja terus ke atas. Yang fasid itu, ya. Kaidahnya adalah, ya, idza khalla bainahuma insan, ketika diselingi oleh perempuan. Ya. Jadi dalam skema waris, ketika ada penyelang perempuan itu lemah. Begitupun ke atas. Si kakek ini ketika diselingi perempuan, maka statusnya lemah, masuk ke Zawil Arham. Para paman, para bibi dari pihak ibu nggak masuk kan? Karena apa? Diselingi ibu, jalurnya lemah. Nah, baik, ini tidak ada maksud diskriminasi ya untuk kaum perempuan. Ini adalah kebenaran, ya, bukan pembenaran. Baik, ini kakek fasid. Nah, kalau kita paham kakek fasid, kita akan paham nenek sahihah dan nenek fasidah. Ini ada nenek sahih, kalau bahasa Arab pas apa yang benarnya sahihah, ya. Ini kita kasih kotak. Kebalikannya adalah nenek fasidah. Baik, kalau tadi patokannya ketika menentukan kakek sahih dan fasid adalah lihat ada perempuan enggak, ya, di jalur ke si mayit itu. Tapi ketika menentukan nenek, yang dilihat bukan perempuan, tapi apa? Ada kakek fasid enggak? Di bawahnya. Oke, ini passwordnya ya. Passwordnya adalah lihat perempuan, ada nggak? Oke. Kalau perempuan, disini perempuan, oh berarti dia kena virus. Virus fasid. Kalau untuk nenek fasida, papapanya bukan lihat perempuan di bawahnya, tapi apa? Ada kakek fasid nggak di bawahnya? Ya, ada kakek fasid nggak di bawahnya? Baru dia nenek tadi disebut nenek fasida. Ini nggak kita bahas. Oke. Fasida namanya. Iya. Sekarang kita cek. Nih, ibunya ayah, si bayi, ada nggak kakek fasid di sini? Nggak ada. Selamat ya. Okay. Ibunya ibu? Gak ada. Ini sahiha atau fasida? Sahiha. Kenapa sahiha? Tidak ada kakek. Tidak ada kakek wasit. Ini ibu kan, perempuan kan, gak jadi masalah. Iya. Yang menentukan dia fasida itu apa? Kakek wasit. Ini masih patah. Makanya di skema yang kita pelajari kan ada nenek dari ibu, nenek dari ayah. Kalau kakek dari ayah saja kan, dari ibu gak kita bahas. Karena dia diselingi oleh perempuan. Naik ke atas. Neneknya kakek si ayah. Sahih atau fasidah? Nenek dari kakek. Ini ibunya kakek si ayah. Ibunya bapaknya ayah. Oh, sahih. Sahih. Sahih atau fasidah? Sahih. Kenapa sahih? Karena tidak diselingi kakek fasidah. Ada ya kakek fasid. Kakek sahih. Ya. Berarti nenek pun selamat deh. Yang fasid itu lingkaran kan? Iya, yang fasid itu lingkar. Yang selamat itu kotak. Ya. Oke, ini ibunya ayah. Sahih. Sahida. Oke, masih kotak. Ibunya bapaknya ibu. Fasida. Fasida. Nah, fasida diselingi oleh kakek fasid, maka nenek pun ini jadi nenek fasida. Jelas? Ini ibunya ibu. Sahih. Kenapa sahih? Karena tidak ada fasid, nggak ada. Dan begitu pun selanjutnya. Ya, ya. Silakan kalau masih ada kakek, nenek, uyut, bau, apalagi di atasnya, terserah. Kalau ada gitu hitungannya. Jadi tentukan dulu, pisahkan dulu mana yang sahih, mana yang fasid bagi kakek. Begitupun yang nenek, ya. Mana yang sahih, mana yang fasidah. Ingat passwordnya ya. Menentukan kakek sahih dan fasid lihat perempuan. Ada nggak perempuan? Sedangkan menentukan nenek sahih atau fasidah lihat jalur ke mayitnya ada kakek fasid nggak? Nah, berarti di sini kita paham dulu nih kakek fasid, baru akan paham nenek fasidah. Seperti itu. Ini namanya bukan nenek fasidah ya namanya. Fasidah wati. Baik, ini statusnya. Ini kalian dikasih nggak kemarin? Nggak dikasih? Nggak. Dikasih bentar sih. Hah? Dikasih cuma nggak ada. Nggak detail. Ini. Karena baru. Gak mau masuk saya biar diterangin seperti ini. Ada kakek fasid gak dikerangkakan. Kan kakek nenek ini dikasih tahu nggak cara neneknya bukan nenek fasidnya tuh nggak ada kakek fasid. Oh, belum gitu. Sampai sekarang. Baik, insyaallah. Jelas ya yang kita bahas yang mana? Jadi ketika ada jebakan, mayit meninggalkan ibu bapaknya ibu. Ibu bapaknya ibu. Fasid. Mayit meninggalkan ibu bapaknya ibu. Bapaknya ibu. Ibu. Oh, sahih. Ibu bapaknya ibu. Ibu. Ibunya bapak ibu. Oh. Ibu ini bukan mayit ya. Ibu mayit kan? Mayit. Oh, ya. Fasid, fasid. Fasid. Fasid. Fasid. Ibunya bapaknya. Fasid, fasid. Fasid. Fasid. Inilah apa? Dalam bahasa Arab itu rancu fasidah, banget ya. Fasidah. Ini bahasa Arabnya ummu abi ummin. Ya. Ummu abi ummin. Ibunya bapak ibu. Jadi ibu ini punya bapak. Ini bapaknya. Bapak ini punya ibu. Mm-mm. Oh. Nah, ini nih. Oh, ibu bapak ibu. Nah, ibu bapak ibu. Mm. Gitu kan. Oh, fasid. Jadi fasid tuh. Fasid. Yang mana tuh? Yang ini. Yang ini nih. Iya. Ya. Jangan terkecoh ini. Oke. Susah tahu dulu itu bahasa. Hah? Susah bahasa Indonesia. Eh, bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia itu kacau jadinya. Kalau bahasa Arab enak. Maid meninggalkan Abu Umi Abin. Abu cucu. Ini fasid, ini kan kakek ya. Abu. Patokannya yang pertama nih. Jadi ini nenek, ini kakek kan. Fasid. Ini bapaknya, ibu, bapak. Fasid. Fasid yang mana gambarnya? Yang. Hah? Yang ya, mana? Ya, ini ya. Bapaknya, ibu, bapak. Kenapa fasid? Karena ada diselingi perempuan. Ini perempuannya nih. Jadi ada umurnya. Ya. Oke. Jelas? Insyaallah. Ini nenek fasidah. Kenapa? Karena diseling kakek. Ada nasib. Fasid. Abu Umin, bapaknya perempuan tuh kan. Ayo. Mudah-mudahan biar. Di awal udah dipusingin ya. Enggak apa-apa. Entar kan saya itu. Baik. Jelas ya? Silakan. Jadi dengan skema tadi ya, sisim kotak atau lingkaran atau ibu bapak bisa bikin istilah yang baru silakan. Yang penting ini passwordnya aja. Menentukan fasid dan sahih fasid dalam kakek, lihat perempuan. Tapi kalau nenek, lihat kakek fasid. Kalian harus paham dulu kakek fasid siapa ya, baru bisa paham ke bawahnya. Oke, bicara masalah bagian. Ini gampang sekali ya. Bagiannya itu, kalau kita sudah paham ayah ibu, akan mudah memahami kakek nenek ya. Mayit punya orang tua, ayah, ibu. Masih ingat ayah berapa jatahnya? Pertama, asabah. Kapan? Ketika tidak ada. Oke. Kemudian berapa? Seperenam. Kapan? Ketika ada huruf. Berapa lagi? Seperenam plus sisa. Kapan? Kalau hurufnya perempuan. Itu pun juga ada sisa. Ini tinggal compas. Ya. Bicara masalah kakek, kondisinya sama, cuman yang pertama adalah kakek terhijab oleh siapa? Ayah. Selesai. Berarti kakek bisa mendapatkan posisi seperti ayah kapan? Jika ayah enggak ada. Kalau ayah ada, ya udah. Ya, karena patokannya kalau ada dua laki-laki, ayah dan kakek, mana yang kuat? Ayah. Kuat apa aja? Jadi bukan ototnya ya? Kedekatannya. Iya, kedekatan yang mayitnya. Karena hadisnya apa? Fama bakiya fahuali awla rojulin zakari. Ya, laki-laki terdekat kepada si mayit. Nah, berarti di sini nggak mungkin mewarisi dua-duanya. Mayit ninggalin ayah dan kakek dulunya dapat. Itu mustahil. Ya, maka salah satunya yang laki-laki tadi harus mengalah. Ya, baik. Ini kalau beda status nggak mungkin, kecuali kalau laki-lakinya satu level. Ya, tapi nggak mungkin kalau ayah tuh banyak. Misalkan main nggak kan lima ayah, gimana lima ayah? Mungkin nggak? Nggak mungkin lah ya. Baik. Ini kakek mahjub dulu nih kita bahas, terhijab oleh ayah. Berarti kakek mendapatkan sesuatu bagian. Kapan? Ketika ayah tidak ada. Maka ini tinggal copot aja ke atas. Pertama, semuanya ya. Kakek dapat asobah. Kapan? Bila ketika tidak ada furu dan tidak ada ayah. Tambahin. Dapat seperenam. Kapan? Bersama furu. Tidak ada ayah. Syaratnya sama ini. Tidak ada yang menghijab dia. Begitupun seperenam plus sisa. Kapan? Ketika bersama furu perempuan. Yang ini tidak ada. Syarat yang kedua adalah tidak ada ayah. Jadi kondisi ini asoba seperenam seperempat sisa akan berlaku ketika virus ini tidak ada. Kalau ada virus itu terhijab, udah, wes semuanya nggak bisa. Kemarin juga sebenarnya, kenapa kalau ada virusnya perempuan di bawah itu si ayah itu dapatnya seperenam tambah sisa? Gitu? Karena pasti ada sisa. Ya pasti. Itu rumusannya, Bu. Ya, itu perempuan itu sendiri. Kalau dia punya kurung ada laki, ada perempuan. Kalau laki perempuan seperenam aja. Seperenam aja. Kalau laki-laki semuanya seperenam aja. Tapi kalau perempuan itu saja, itu pun jika ada sisa. Ya contohnya kemarin tuh kita buktikan misalkan ya mayit meninggalkan anak perempuan. Kemudian ayah. Gitu kan ya? Perempuan berapa? Setengah. Ayah berapa? Seperenam kan? Berapa KPK-nya? 6. Bagi 2? 3. Bagi 6? 1. Seberapa? 4. Dua. Buat siapa dua ini? Ayah. Nah ini makanya ayah itu 1/6 plus sisa. Ini saya buat ayah ini, tambah 2. Begitupun kakek. Kakek sama gitu. Syaratnya gak ada ayah. Mayit meninggalkan anak perempuan. Kemudian cucu perempuan. Kemudian kakek. Yang dimaksud kakek adalah kakek sahih ya. Oke, sepakati ya. Berapa anak perempuan? Setengah. Cucu perempuan? Seperenam. Bagus. Kakek berapa? Seperenam. Plus? Sisa. Atau seperenam saja? Anak perempuan. Kenapa plus sisa? Anak perempuan. Oke, ini perempuan semuanya ya. Berarti ini plus sisa jika ada. Kita lihat ada sisa nggak? Berapa KPK-nya? 6. Bagi 2? 3. Bagi 6? 1. Bagi 6? Sisa berapa? 1. Buat siapa? Kakek. Buat si kakek. Jauh ya Ustaz ya. Lumayan Bu. Karena apa? Pengganti. Jaga cucunya, wali dia ya. Anaknya. Ini kan jauh di sini kan? Ya. Bapaknya udah enggak ada. Wali ya. Ya kan? Ustaz. Iya. Biaya ya. Ini tukar yang itu. Saya ingin tahu kalau anaknya laki-laki apakah si ayahnya bisa? Laki-laki itu kan dia pemilik asabah. Oh, dari. Ya kan? Kalau misalkan soal seperti ini, ada anak laki, ada ayah. Laki-laki kan asabah. Ayah berapa? Per 6. Ya? Ini 6, ini 1, ini 5. Selesai, enggak ada sisa. Karena laki-laki dapat asabah. Ya. Jadi enggak mungkin ayah dapat asabah kedua kalinya karena ada laki-laki di sini. Anak laki-laki atau cucu laki-laki. Oke, jelas ya? Jadi kakek ini kondisinya seperti ayah persis, ya. Kapan ingda ada nih? Ketika ayah tidak ada. Tidak ada di sini. Kira-kira kemungkinannya apa? Pertama, tinggal duluan. Ini yang saya bilang tidak ada ayah. Maksud tidak ada itu apa? Pertama, ayah si mayit ini mendahului kakeknya, ya kan? Duluan meninggalnya. Nggak bisa digantikan kan? Yang kedua apa kemungkinannya? Murtad. Yang ketiga? Membunuh. Jadi si mayit ini dibunuh ayahnya. Anaknya kan dibunuh oleh bapaknya. Kelak. Bapaknya masih hidup tapi ngebunuh anaknya. Kaya anaknya itu. Nah, kira-kira gimana itu? Kakek dapat enggak? Kakek dapat. Mayit meninggalkan ya istri kemudian anak perempuan, kemudian ayah pembunuh dan kakek. Ayah yang membunuh si mayit. Anak yang membunuh si mayit itu. Ya, si ayah enggak dapat. Dapat enggak ayah tadi? Ayah enggak dapat. Karena apa? Mahrum. Iya. Ya, diharamkan. Karena dia membunuh. Ustaz, ya. Kalau gini kejadiannya. Kita ada kasus yang kapal di Batam itu. Ayah ibunya begini. Ayah ibu sama kakak perempuannya meninggal tinggal si anak laki-laki. Ayah, ibu, yang main itu ayah, ibu, kakak perempuan. Barang-barang. Iya kan terlalu itu ya kemarin. Setelah buru-buru ya. Kalau ada kematian yang bareng-bareng, apalagi ada hubungan darah itu kan ya, antara suami istri atau ayah anak, ibu dan anak itu kan ya, itu dilihat dulu siapa yang duluan yang meninggal. Nah, ditanya. Kita tahu. Kalau ketahuan, kan mungkin kan? Mungkin nggak ketahuan? Mungkin. Misalkan, oh si bapak itu meninggal jam 10, disusul ibunya. Nah, itu kan ada kemungkinan. Yeah. Tapi kalau misalkan kayak tsunami blok sekaligus, kita nggak tahu. Dan nggak mungkin kan cerita Nabi Musa itu terulang kembali, disuruh nyembelih bakorok gitu kan ya. Dipukulkan ke si mayit siapa yang ngebunuh gitu kan ya. Atau siapa yang duluan kan nggak mungkin sekarang. Oke, maka antar mereka tidak saling mewarisi. Antar mereka. Walaupun suami istri ada ikatan, ya? Ibu dan anak ada hubungan darah, antar mereka saja enggak saling mewarisi. Kenapa? Enggak tahu siapa yang duluan meninggal. Sedangkan dalam waris itu kan harus ketahuan mana pewaris, mana ahli waris. Pewaris adalah yang meninggal duluan, ahli waris yang berikutnya, walaupun sesaat hidupnya. Misalkan suami, istri, istrinya meninggal duluan jam 10, disusul suaminya jam 10 lewat 2 menit. 2 menit lah, ini suaminya dapat gak? Dapat, karena ketika dia meninggal dia masih hidup. 2 menit lah. Walaupun belum dibagi warisnya misalkan. Ya, makanya ketika ini kan belum dibagi. Ya, baru terdeteksi saja ternyata ada selisih waktu 2 menit. Maka suami ini tetap dapat hak warisan. Bagian dia diberikan kepada ahli warisnya lagi. Oh. Siapa ahli warisnya? Orang tuanya? Mungkin saudaranya? Kalau punya anak, kan anaknya? Anaknya? Anaknya dua kali, dari ibunya dan bapaknya. Gitu. Kalau Ustaz yang meninggal dua-duanya bareng tadi. Iya, tadi yang gak ketahui kapan itu. Kalau meninggal bareng seperti itu, antar keduanya gak sering warisi. Ya, jadi masing-masing langsung dihitung. Contoh misalkan. Masih yang hidup. Misalkan gini, ceritanya. Ini kisah nyata loh, Ustaz. Iya. Ceritanya aja ya, biar enak. Ceritanya misalkan si bapak pergi dengan anak laki-lakinya keluar Jumatan, ya. Keluar rumah, setelah Jumatan mobil yang mereka pakai tabrakan. Ya. Ini dua kasus. Kemungkinan pertama, ternyata diketahui selisih waktunya. Bapak duluan, baru anak laki-lakinya. Di rumah ada istrinya dan ada saudara apa anak perempuannya. Terbayang ya? Jadi ini mayit, siapa ini pertama nih? Bapak kan? Ninggalin siapa? Istri. Kemudian anak laki-laki. Ya, ini ada anak perempuan, ada anak laki-laki, gitu kan ya? Oke. Si bapak duluan meninggal jam 10 misalkan. Ya kan? Disusul anaknya jam 10 lewat 2 menit misalkan. Kan selisih waktunya kan? Nah, ketika kita membahas mayit ini ninggalin siapa? Istrinya dan dua anak. Oke. Oke. Dapat kan anak laki ini? Dapat. Sesuatu kan? Asabah bilgar kan dengan anak perempuan ini? Baik. Kemudian ini kita bahas, ini anak laki-laki ini walaupun dia belum bekerja, belum punya penghasilan karena baru usianya 5 tahun, ini 5 tahun, ini 3 tahun misalkan ya. Ini punya harta enggak 5 tahun ini? Punya. Punya. Mana? Jatah dia tadi dari bapaknya. Buat siapa dong? Ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ibunya dengan adiknya. Jadi jatah dia balik ke ahli warisnya. Berarti si istri ini dapat dua kali, sebagai istri dari suaminya, sebagai ibu dari anak lakinya. Begitupun yang anak perempuan dapat dua kali, sebagai anak dari ayahnya dan sebagai saudara perempuan dari kakaknya. Nanti kita bahas di munasahah insyaallah. Di pertemuan ke-12 insyaallah. Ya, Ustaz, kalau ada ini Ustaz. Iya. Ini suami istri kan kerja keduanya. Nah, si suami meninggal, si istri kan bekerja ya. Jadi rumahnya kan harta guna gini. Maka pembagian waris itu dikeluarkan saham istri dulu, baru diwariskan dulu seperti warisnya. Kalau rumah tersebut ada kontribusi suami istri, apalagi ketahuan materinya, nominalnya, dipisah dulu. Berapa besar untuk yang istri ini? Baru ada hak waris istri. Jadi ada bagian istri yang dikeluarkan kontribusi, gitu kan ya? Ada pula hak waris istri. Dua kali. Kalau aset tadi berbentuk aset yang waris tapi sisa dari keluarga. Iya. Kalau dipisah kan jadinya harta utuh untuk si mayit. Misalkan terjadi ternyata istrinya lebih besar 70%, suaminya hanya 30%. Ya udah, si istri ngambil 70% dari harta tadi. Karena data itu kan tidak ada. Nah, makanya mumpung bapak ibu saya masih hidup, saya lanjut deh Ustaz. Ngobrol sama si bapak, ngobrol sama si ibu, ketika ada aset bareng-bareng, berapa nih kontribusinya? Harus jelas. Ya, dibuatkan file khusus ini. Dibikin wasiat gitu. Iya. Detail. Ya, detail. Mana yang harta bawaan suami, mana harta bawaan istri, mana harta dapatan suami, mana dapatan istri, mana harta barang-barang. Nah, ketika harta barang-barang ini berapa sih porsi kita masing-masing? Oh, ternyata suaminya hanya 20%, istrinya 80%, atau di setiap lain itu bisa jadi berbeda setiap itemnya itu. Ustaz, kalau waris itu kan, waris itu ada yang meninggal rumah, ada mobil, itu nggak bisa per total semuanya? Bisa per item, bisa akumulasi. Itu di teknis, silakan. Pembagian pun nggak harus semuanya dinilai gitu kan ya. Ah, mungkin tanah dulu nih. Kalau bagian kan tetap bagian itu. cuman penyelesaian eksekusinya bisa per item. Mungkin perusahaan induk perusahaan atau kendaraan atau perhiasan, ya syukur-syukur bisa semuanya. Ya biar tidak timbul buruk sangka. Nah ini yang kita hindari, buruk sangka dari saudara kita ini. Disangkanya kita ini menguasai rumah, padahal rumah tadi udah dipampang, dijual, kita cuma belum laku. Nah, minimal masing-masing harus tahu bagiannya. Saham saya di sana berapa? Lanjut dulu, Ustaz, itu kasus nanti. Kalau ada jangan talangan dulu, silakan nanti diganti ketika laris terjual. Ini jangan sampai yang nempatin rumah itu jadi kecolongan. PBB-nya dia yang bayar, itu yang bayar, disepakati. Ini tanggung jawab semua ahli waris. Ya nanti ada dana saving gitu kan ya, untuk nanti diganti. Ya diganti. Tentang hak waris ini berarti hukumnya wajib ya Ustaz ya? Wajibnya sama dengan sholat lima waktu gitu ya, Ustaz? Wajibnya sama dengan puasa Ramadan. Makanya kadang kita heran ya, kalau kita tinggalnya sholat zuhur berani gak? Nanti sholat Jumat gak kita sholat Jumat kan? Berani gak kita? Gak berani kan? Atau Ramadan, kita sehat gak sakit, kita satu hari gak puasa, berani gak? Gak berani. Tapi kenapa bicara masalah harta, kita masih bisa ngeles. Padahal ayatnya di akhir surah An-Nisa apa kalimatnya? Faridhatan minallah. Apa faridhah artinya? Fardu, wajib. Fardu. Bedanya wajib sama fardu apa sih? Sama aja. Eh, beda. Fardu sama wajib. Fardu sama. Beda. Wajib fardu beda. Pertama tulisannya beda. Wajib. Hurufnya tulisannya beda kan? Betul kan? Yang kedua, emang bobotnya berbeda. Ya. Kalau saya pakai kacamata fikih Hanafi, membedakan antara fardu sama wajib. Fardu itu adalah kewajiban yang langsung Allah wajibkan. Itu fardu, sholat fardu itu Allah yang langsung wajibkan. Begitupun menyelesaikan harta, Allah yang langsung nyuruh. Fariyadotan minallah, kewajiban yang Allah langsung wajibkan. Tapi istilah wajib dalam fikih Hanafi itu kesimpulan kaidah-kaidah fikih. Ya, kesimpulan kaidah-kaidah itu baru wajib. Jadi lebih tinggi fardu itu dibanding wajib. Bisa dilanjut aja deh, soalnya kalau kasus kan banyak ya, bisa ntar lanjut aja nanti kita ketinggalan. Kenapa? Dilanjut aja materinya, iya, segera. Lanjut ya? Iya. Baik. Ini kita baru mengulang materi kemarin tentang kakek dan nenek. Ya. Nah, kita lupa apa istilahnya itu? Untuk kakek, kondisinya sama dengan ayah. Kapan? Ketika tidak ada ayah dengan beberapa kemungkinan. Ya. Ayah tadi meninggal duluan, atau ayahnya murtad, beda agama, atau ayahnya membunuh si mayit. Maka si kakek dapat mengambil posisi ayah. Tapi tidak semua posisi. Masih ingat nggak? Di posisi mana ayah nggak bisa ganti, apa kakek nggak bisa gantiin ayah? Ayahnya. Ketika dalam posisi masalah gorowain. Masih ingat? Iya masih. Ayah, suami, ayah, ibu, atau istri, ayah, ibu. Ya, itu ayah nggak bisa diganti sama kakek, ya kan? Kenapa? Karena kakek tidak selevel dengan ibu, maka ibu tetap mendapatkan sepertiga utuh, bukan sepertiga sisa. Masih ingat ke Rowen? Iya masih. Ayah. Iya. Oh ya. Suami ayah. Sepertiga sisa itu. Ya. Ya. Jadi yang ke Rowen, rukunnya kan cuma tiga orang ya, suami atau istri, ayah dan ibu, gitu kan? Tapi kalau kondisinya ayah tadi kita ganti dengan kakek, maka tidak termasuk gorowain. Alasannya kakek tidak selevel dengan ayah. Ibu, mohon maaf, ya. Jadi kalau seperti ini kan, istri, kemudian ada ayah, ibu, gitu kan? Ini kan rukun gorowain, di mana si ibu padahal pada masalah ini mendapatkan sepertiga kisah, gitu kan? Berapa istri? Seperempat. Ayah, sisanya ibu, sepertiga. Ini awalnya seperti ini, gitu kan? Setelah kita hitung, berapa? 12. 4 dan 3? 12. Bagi 4? 3. Bagi 3? 4. Sisa berapa? 5. 5. Di sini terjadi kerancuan, harusnya laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Nah, maka di sini kita rubah, ya, istri, kemudian ayah, ibu. Nah, di sini ibu kita berikan berapa? Sepertiga sisa. Ini sepertiga sisa. Hitungannya sama. Ya. 12 dibagi 4 berapa? 3. Sisa berapa? 9. 9. Sepertiganya berapa? 3. Nah, ini yang dikasih oleh ibu. Ya. Sisanya sama dengan 9. Sepertiganya sama dengan 3. Ini saham si ibu, sepertiga sisa. Berapa ayah sekarang? Oh, sepertiga sisa ya, Ustaz. Iya, berapa ayah? 6. Nah, ini terjadi 2 kali lipat sekarang. Nah, dalam kondisi ini, kalau kita ganti istri, kemudian kakek, ibu, ini. Kan tadi kaidahnya kakek ngambil posisi ayah, gitu kan ya. Tetapi di kondisi gorwen, tidak. Ya. Ketika terjadi seperti ini, maka hitungannya berlaku biasa. Istri seperempat, kakek sisa, ibu sepertiga. Bukan sepertiga sisa. Ya, kenapa? Ya karena ibu sama kakek enggak selevel. Enggak apa-apa enggak 2 kali lipat juga. Nah, ini 12 kan? Ini 3, ini 4. Saya berapa 5? Udah. Masih gede kakek 5 saham. Tapi tidak berlaku hukum 2 banding 1 karena antara kakek dan ibu tidak satu level. Nah, contohnya sama ini kan sama istri ayah ibu, ini yeah. Sepertiga sisa. Ini kan sebelumnya, sebelum dihitung sepertiga sisa, ini sesudahnya, kan terjadi perbedaan ini. Ini awalnya 5 saham, 4 saham. Ini yang rancu. Oh, langsung dimasuk angkanya. Ah, ini yang kita bahas. Kenapa kemarin itu ada kaidah khusus? Karena ini tidak sejalan dengan kaidah 2 banding 1. Harusnya bapak mendapatkan 2 kali lipat. Nah, kita rubah, ibu dapat sepertiga sisa. Baru terjadi 2 kali lipat antara ayah ibu. Oh, perubahan sisa. Perubahan ya. Itu karena ya sesuai kaidah. Iya. Iya. Kaidah gerowain ya, yang kemarin kita bahas. Nah, di kondisi ini, nah, saya bilang ini ayah di kasus apa di kasus ini tidak bisa diambil posisinya oleh kakek. Ya. Jadi ibu tetap di sepertiga utuh ketika rukun seperti ini. Karena alasannya kakek tidak selevel dengan ibu. Baik. Sekarang nenek, ya. Kalau nenek, ini kondisinya gampang, cuma 2 kondisi. Pertama, terhijab. Yang kedua, 1/6. Itu saja. Ya. Nenek ini hanya 2 kondisi. Pertama, nggak dapat terhijab. Ya. Berarti kita harus tahu nih siapa yang menghijab nenek. Gitu ya. Yang kedua, kalau nggak ada menghijab, berarti muncul angka berapa? 1/6 aja, terserah mau sendirian membanyakan 1/6 dia. Oke. Sekarang pertama, kita harus tahu dulu siapa yang menghijab nenek. Oke. Yang pertama adalah ibu. Ibu menghijab semua nenek. Ibunya atau mertuanya. Nyebrang kan? Ini mertuanya kan? Iya. Nyebrang, terhijab oleh ibu. Karena awalnya nenek itu sebenarnya dalam kitab Allah tidak ada jatahnya. Pernah mengadu nenek ini ke Rasulullah, ke para sahabat ketika itu. Mereka menjawab, ya, kamu tidak mendapatkan bagian sedikit pun, ya, dalam Al-Qur'an. Nah, cuma di sini ada qaul Rasulullah, sabda Rasulullah dikiaskan dengan ibu. Nah, maka di sini ketika yang dikiaskan itu muncul ada, berarti yang dikiaskan enggak ada. Ketika ibu ada, berarti nenek hilang. Karena nenek ini pengganti ibu. Kalau masih ada berarti nenek hilang, terhijab. Nah, maka di sini yang menghijab nenek adalah ibu. Baik itu nenek dari jalur ibu, berarti ibunya, atau dari jalur ayah, berarti ini mertuanya. Begitupun nenek yang tadi yang banyak itu, ya, dari jalur yang kata-kata itu akan terhijab selagi masih ada ibu. Jelas? Ini yang pertama. Terhijab oleh ibu. Oke? Okay? Yang kedua, ayah. Ayah, dia hanya bisa menghijab jalurnya saja di sini. Dia nggak bisa nyebrang. Ya. Jadi mertua ini, mertua ayah kan, nggak terhijab. Ya ini kan, ini tidak bisa nyebrang dia. Ayah hanya bisa menghijab ibunya, neneknya terus yang ada di sini, wilayah dia, jalur dia terhijab oleh ayah. Karena ini sumbernya di ayah semuanya. Ketika masih ada mata airnya, yang lain itu out. Gitu. Nah itu bedanya. Ya, itu kaidahnya bu. Ya, di pengkiasan. Jadi nenek ini dikiaskan kepada ibu. Ketika yang kita kiaskan ibu muncul, berarti yang ini yang dikiaskan out berarti. Nah itu dari itu pengkiasan. Jadi sebenarnya ibu itu nggak ada, berarti si nenek dapat. Dapat. Nah, tapi tunggu dulu yang kedua, ayah ada nggak? Nah itu tuh ayahnya nggak ada, ibunya nggak ada, langsung jalan. Nenek muncul. Nenek itu muncul semua itu. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Kita kan berdua orang nih, oke? Jadi sekali lagi, pertama ibu menghijab semua nenek. Dari jalur dia dan jalur suaminya. Oke, mungkin lebih ini tadi gambar yang tadi diulang lagi ya. Ayah, ibu, ada kakek, nenek, ini nenek ya. Mesti ingat tadi, mana yang fasih, mana yang sahih. Ini kakek, sahih ya, betul. Nenek? Sahih. Ini kakek? Fasih. Ini? Sahih. Oke. Ke atas kakek? Sahih. Nenek? Sahih. Kakek? Fasih. Nenek? Sahih. Kakek? Fasih. Nenek? Fasih. Kakek? Fasih. Nenek? Sahih. Masya Allah. Yang berdatang Allah, oke. Oke, sekarang lihat ibu menghijab semua nenek. Yang sahih aja teriak, lagi yang fasid. Yang pasti nggak dapat emang, ya kan? Jadi yang kotak-kotak ini, yang nenek ini, NN ini teriak oleh ibu. Kalau masih ada ibu, udah out, nggak bisa deh. Oke, kemudian yang kedua ayah. Ayah hanya bisa menghijab wilayah dia saja nih. Nah, ya dia. Yang di sini nggak terhijab. Ya. Jadi ketika ada misalkan ya masalah, mayit meninggalkan suami, kemudian ayah, kemudian nenek jalur ibu dengan nenek jalur ayah. Siapa yang dapat, siapa yang enggak? Nenek jalur nenek ayah enggaknya tidak dapat. Dua nenek ini siapa yang dapat? Ibunya enggak ada. Nenek jalur ibu. Ibunya enggak ada nih. Ibunya enggak ada. Nenek, nenek jalur ibu dapat. Nenek jalur ayah enggak dapat. Ini dapat. Ya. Ini enggak dapat. Ya. Kalau siapa terhijabnya? Oleh ayah. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi nenek jalur baik, ibu ini yang kedua. Dinilai. Yang ketiga. Nenek yang dekat menghijab nenek yang jauh. Nenek yang dekat berjauh-jauh, yeah. Itu nenek dari ayah gitu ya. Contoh misalkan ini ketemu nih, nenek ketemu Uyut, ya. Yeah. Nenek ketemu Uyut, mana yang menang? Nenek atau Uyut? Nenek. Ah itu istilahnya nenek yang dekat, menghijab yang jauh, ya. Yeah. Baik, ya. Yeah. Jadi istilah Arabnya itu al-qurba tahjubul bu'dah. Yang dekat menghijab yang jauh. Baik. Berlaku untuk nenek jalur semuanya, ayah jalur ibu. Ini kaidah dasarnya semuanya dulu. Ini masuk ke kecuali. Saya ngomong ini ya. Jadi kaidah dasarnya apa? Yang dekat menghijab yang jauh. Jelas ya? Kecuali jika yang dekatnya dari pihak ayah, yang jauhnya dari pihak ibu, maka tidak menghijab yang dekat itu. Mana nih? Yang dekat dari ibu, mana nih? Maaf, yang dekat dari ayah. Ini berarti ya? Ketemu yang mana? Ini. Jadi kalau seperti ini, tidak menghijab yang dekat tadi. Kenapa? Kalau terbalik misalkan ya, yang dekat dari ibu, yang jauh dari ayah, ini misalkan ya. Nah, ini masih kaidah umum. Yang dekat dari ibu, yang jauh dari ayah, maka yang jauh terhijab. Tapi sebaliknya, kalau yang dekat dari ayah, yang jauhnya dari ibu, ini tidak saling menghijab. Kenapa? Yang tahu boleh pulang duluan, ayo. Kenapa? Yang jauh dari ibu, ibunya kan? Jalurnya ayah kan cuma sebagian. Ayah itu nggak bisa nyebrang, apalagi ibunya. Itu, ya. Ini fikih Syafi'i. Yang lainnya kaidahnya yang dekat menghijab yang jauh. Itu semuanya. Tapi kalau Syafi'i, ini saya suka Imam Syafi'i itu karena kehati-hatiannya. Ikhtiar. Jadi kita pakai fikihnya macam-macam nih, Ustaz. Bukan macam-macam. Kita ini kan mengambil semuanya nih. Ya, tidak satu jurus ini. Ya. Boleh aja di antara ini. Ya kan istilahnya dalam berfikih ini kita jangan fanatik, ya kan? Walaupun tetap untuk Bob tadi, untuk yang pemula ini, satu mata dulu kaji itu. Kadang kita ini nggak kau Syafi'i, tapi masih banyak yang kita lakukan punya Syafi'i. Iya benar. Kan Syafi'i itu nggak meludah, Syafi'i itu nggak kunut, Syafi'i itu, tapi masih kita nggak kau Syafi'i, masih ini dan itu. Nah, maka di sini nggak jelas. Baik, jadi tidak ada keharusan untuk mengambil satu mazhab terus, itu hanya ijtihad. Ya, nah, ini kita lihat dalam fikih Syafi'i. Sangat jeli sekali, nenek yang dekat ini tidak bisa menghijab yang jauh. Ya, logikanya ayah pun gak bisa nyebrang, apalagi nenek ini. Jadi ketika ketemu ini gimana? Tidak saling menghijab. Tapi apa? Dapat dong. Ya, dapat dua-duanya berapa? Mau kasih tahu ya? 1/6. Oke, juga. Jadi nenek ini kondisi pertama adalah mahjub. Ya, kondisi kedua, ketika tidak ada menghijabnya, maka 1/6. Terserah 1/6 itu mau sendirian, mau berdua, mau bertiga, terserah. Ya. 1/6 dibagi 1/6 gitu. Iya, 1/6 dibagi 2, 1/6 dibagi 3 gitu kan ya. Mungkin ketika orang kumpul nenek-nenek itu. Mungkin enggak? Mungkin. Yang mana coba? Syaratnya apa kalau kumpul bertiga ini? Selevel. Ya kan? Sama-sama uyut misalkan, ini tiga orang kumpul, 1, 2, 3, ya kan? Semua. Ini tiga orang nih, 1, 2, ini kan fasidah kan? Ya. Boleh kan? 3. Ini uyut-uyut masih ada, ya, karena sering jalan kaki, minum teh, agaknya jadi kuat, masih hidup. Tiga orang ini ada, ini udah nggak ada semuanya nih, dua generasi ini out, ya. Generasi ketiga ini, yang di atas kita masih ada uyut, tiga orang uyut. Mait meninggalkan 3 uyut. Gak ada menghijab kan? Berapa tuh? 1/6 bagi 3. Karena selevel. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi kalau ada, ternyata yang 3 ini yang ini. Kira-kira 1-2 dapat gak? Enggak. Enggak. Kenapa? Menghijab dari atasnya. Kasih mayit. Tapi dari ayah. Beda level kan? Ini nih. Ini levelnya, ini ring kedua nih. Mereka yang ketiga. Terhijab oleh yang dekat. Yang dekat. Oke. Okay. Tapi kalau dibalik? Kalau dibalik? Misalkan tadi ya. Contoh misalkan seperti ini. Ini 1, 2, udah 3. Mana yang dapat, mana yang enggak? Enggak dapat. Satu dapat enggak? Enggak. Tidak. Ada satu nenek yang dekat, ada nenek yang dekat. Dua dapat enggak? Dapat. Tiga dapat enggak? Dapat. Satu dapat enggak? Enggak. Kenapa enggak? Ada nenek yang dekat. Ini yang dekat menghijabnya. Itu dapat enggak? Dapat. Kenapa? Karena dari ayah ibu. Jalurnya lain. Iya, jalur lain. Masih bagi pembagiannya sih pelan juga. Sepenuh bagi dua. Sepenuh bagi dua gitu. Walaupun beda level begitu. Sih. Karena yang dekatnya pihak ayah. Nah ini pakai kacamata Imam Syafi'i ya. Kalau yang dekatnya dari ayah, maka yang jauh nggak terhijab. Tapi kalau dibalik, yang dekat dari ibu, yang jauh dari ayah terhijab. Tapi kalau bareng-bareng udah sepenuh. Tapi itu tetap sepenuh bagi dua. Imam Syafi'i begini tuh Imam apa? Saya itu tetap sepenuh bagi dibagi dua tetap. Iya. Walaupun beda level. Iya. Jadi nenek yang jadi ini menghijab. Ini kan ini enggak dapat kan dari jabra ini kan. Berarti ini sama ini saling mewarisi isyaraka fi sudus. Mereka berserikat dalam seperenam. Jadi nenek ini mentoknya seperenam. Jadi ya. Iya, kaidah umum. Kecuali jika yang dekat dari ayah, yang jauh dari ibu, maka yang dekat tidak menghijab yang jauh. Nenek yang dekat dengan ayah. Saya ulang ya. Ini kaidah bahasa Arabnya. Pertama adalah al-qurba tahjibul bu'dah. Ya. Al-qurba tahjibul bu'dah. Yang dekat menghijab yang jauh. Illa antakun al-qurba min jatil wal bu'dah min jatil ab fala tahjibul qurba al-bu'dah. Kecuali jika yang dekat dari pihak ibu, yang jauhnya dari pihak ayah, maka di kasus tersebut yang dekat tidak menghijab yang jauh. Tapi saling mewarisi. Berapa sepernah? Itu yang dekat dari ibu. Oke. Okay. Kecuali nenek yang dekat dari ayah, dia tidak akan menghijab nenek yang jauh dari ibu. Ya, sip. Bahasanya silakan. Ya, yang penting kecuali kalau yang dekatnya dari pihak ayah, dari ayah, yang jauhnya dari ibu, dia tidak terjadi. Akan menghijab nenek yang jauh dari yeah. ibu. Oke, okay, silakan. Kemarin dikasih tahu nggak? Enggak. Belum. Belum sedalam ini, Ustaz. Baik, ini saling melengkapi ya Bu ya. Oke, selesai nenek itu. Jadi kalau nggak ada yang menghijab, makanya Ibu, Bapak, jadi prinsip metode kami di sini, kuasai dulu siapa yang menghijab. Ya, kalau kita sudah oke di yang menghijabnya, udah, bismillah. Ya, tinggal berapa sih bagiannya. Kalau nenek tadi kan cuma seperenam aja. Mau satu orang, seperenam. Dua orang, seperenam. Tiga orang, seperenam. Ya kan, asalkan tidak ada virus yang menghijab dia. Oke? Okay. Jelas? Alhamdulillah. Ibu ini, kalau misalkan dia statusnya sebagai pembunuh atau murtad, itu bisa menghijab nenek? Nah, maka di sini harus jeli kasusnya. Ya, ibu jangan jangan istilah itu nggak ada ibu. Ada ibu, ternyata ada virusnya. Misalkan, mayit meninggalkan ibu yang non-muslim, kemudian nenek yang muslimah, dan uyut dari pihak ayah yang muslimah. Ini kira-kira gimana tuh? Mana yang dapat? Nenek dapat enggak kira-kira? Kenapa? Ibu enggak ngan? Ya, jadi yang terkecoh kan? Jadi dia enggak terhijab gitu. Iya. Jadi yang mahrum itu enggak ngefek, adanya dia sama dengan tidak ada. Sepertinya nenek. Yang tadi kalau tadi siapa yang dapat? Saya ulangi, mayit ninggalin ibu kafirah, ya. Kemudian nenek muslimah dari pihak ibu. Yang kedua, uyut muslimah dari pihak ayah. Dapat nggak uyut ini? Nggak. Kenapa? Ada dari pihak ibu. Terhijab oleh dari pihak, nenek dari pihak ibu. Kalau saya balik, ibu muslim, ibu kafirah, nenek ya, berarti ring kepala tuh kalau nenek. Kedua ya, nenek dari pihak ayah, kemudian uyut dari pihak ibu. Uyut dapat nggak? Dapat. Kenapa dapat? Karena dari beda jalur ya. Yang dekatnya dari ibu, yang jauh dari ayah. Ya, ini tetap saling mewarisi. Ibu yang kafir ini tidak bisa menghijab dua nenek ini. Walaupun dia berjauhan nenek uyut, tetapi karena dekatnya dari pihak ayah, yang jauhnya dari ibu, maka tetap tidak menghijab. Seperti nama gitu. Bisa terjadi juga Islam ya. Kamu baik, makanya ini harus hati-hati ya ketika mendeteksi ahli waris harus jeli. Ya. Jadi kalau yang ahli waris itu kan tidak mewarisi, tapi kalau yang meninggalkan itu. meninggalnya orang kafir. Dia ibu kita, ayah kita. Kita dapat warisan enggak? Enggak dapat, tapi dapat ghanimah. Itu rampasan kita. Oh, itu Pak. Ya, kalau seperti itu kan dari Ustaz ya. Dan itu. Ya, ghanimah kalau cuma adatnya satu-satunya ambil semuanya aja. Fa'in namanya itu. Artinya terserah dia. Kalau ghanimah kan ada perang. Kalau fa'in itu kan ada perang. Ya. Nah, maka di sini sebenarnya kita sebagai anak muslim, ibunya masih non muslim, tidak ada hak waris. Ya, kan. Cuman harta ibu itu bisa kita ambil karena itu rampasan kita. Jadi kalau kenapa enggak dapat hak waris? Hina sekali. Kita yang dibawa dong kalau dapat itu. Kalau kami kita di atas kan. Nah, itu maksudnya. Islam itu ya'lu wa la yu'la alai. Gitu maksudnya. Ustaz, tetap dapat, cuman caranya beda. Kalau hak waris kan kita dibawa kan, dapat hak waris, dapat. Kalau ini ngambil. Rampas. Ya tapi Ustaz, si mayat itu yang kafir itu meninggalkan banyak anak, anak dan suami. Nah, di sini sama-sama dia. Kalau masuk ke PA, ya kan? Kan itu terjadi hukum waris itu. Nauzubillah ya. Tapi kalau lewat syariat sebenarnya tidak ada kewarisan. Jadi ibu atau kita sebagai anaknya ketika mendapat waris udah. Itu kan hak kita. Nggak usah nuntut, iya, nggak usah ngambil, iya. Ketika tapi dikasih, ya terima. Kalau dikasih ya, jatahnya kan mereka menentukan, terserah. Ya. Kita nggak ada hak sama sekali. Nah gitu, kalau misalnya anaknya banyak, yang kafir pun banyak, yang muslim cuma satu orang, bapak saja. Ketika mereka ngasih ke kita, ngasih kan, pemberian kan. Udah kita terima, kasih lagi ke orang lain, gampang kan, terima, kasih. Kita pakai boleh nggak? Jadi maksudnya di situ tidak berlaku untuk waris gitu ya? Hah? Sebenarnya orang Kristen itu enggak ada sistem waris. Di agama Kristen enggak ada sistem waris. Enggak ada. Ya. Mungkin Ibu tahu apa ada ini Gersang ya. Notaris. Gersang Hadayani. Iya. Itu kan kolaborasi. Gersang itu Nasrani, Hadayani itu Muslimah. Ibu Hadayani ini yang kita pakai selama ini Ibu Hadayani. Itu orang Kristen ketika bicara waris pakai hukum Islam. Masyaallah. Karena mereka bingung, enggak ada aturannya. Bingung mereka, enggak ada aturannya. Orang yang mulia sebagainya enggak aturan. Yang sudah beres, yang rapi itu Islam gitu. Makanya mereka minta fatwa, ya minta pembagian. Di mereka tuh enggak ada. Makanya sesuka dia. Yang sesuka dia, terserah mereka berapa-berapanya itu. Makanya kita enggak boleh nuntut ketika misalkan saudara kita yang kafir ini, ya saudara kandung tapi kafir kita kan dia, ngasih ya udah enggak apa-apa. Halal enggak? Pemberian. Halal. Kalau misalnya kita rampas. Baik, itu kalau tidak syariat ya, itu namanya al-fai, bukan ghanimah. Kalau ghanimah kan ada perang, al-fai itu rampasan tanpa perang. Ya. Jadi makanya ini logikanya kita ini tetap di atas, ya. Bukan menerima waris, tapi kita ngambil, merampas. Rasul kan ghanimah kan orang-orang kafir itu, jadi halal kan? Halal. Kaya Rasul itu, 1/5 sendirian. 4/5 buat jutaan sahabat. Baik, lanjut. Ini kakek dan nenek. Jadi nenek pertama terhijab oleh dengan 3 kondisi. Oleh ibu, ibu punya bapak, semuanya. Kemudian yang kedua ayah, ayahnya menghijab wilayahnya saja. Yang ketiga nenek terdekat. Ya, ini kaidah dasarnya. Kecuali jika nenek yang dekatnya dari pihak ayah, yang jauh dari ibu, maka yang dekat tadi tidak menghijab, atau bahasa ibu, ya, nenek terdekat jalur ayah tidak menghijab nenek yang jauh jalur ibu, seperti itu. Oke, kelas ini baru murojaah ya, materi yang kemarin. Kita masuk ke saudara, ya, ada saudara kandung, saudara seayah, ada saudara seibu. Main duluan nih. Saudara kuis, laki kandung dulu, saya dulu atau si ibu dulu? Kandung. Kandung, saudara kandung. Kenapa sekarang duluan? Sesuai urutan. Yang paling dekat ya. Tapi ada yang paling gampang. Yang mana nih? Yang paling gampang deh. Ya, yang paling gampang itu saudara ibu, si ibu. Paling gampang hitungannya. Iya, Ben. Oke, jam berapa sekarang? 10. Masih lama. Saudara kandung aja ya. Tapi kalau mau rumuskan Quran, Ini jadinya Quran ya. Dalam surah An-Nisa 12 itu yang dibahas saudara seibu. Karena gampang hitungannya dibanding saudara kandung sama seayah diakhirkan. Oh, di pengunjung An-Nisa. Yaudah yang gampang dulu, Ustaz. Yeah. Yang gampang dulu ya. Oke. Saudara seibu. Sebenarnya gampang semuanya kalau kita belajar. Tapi kalau absen sekali aja udah. Langsung ya. Baik. Ayat 12 kita sepakat kemarin di ayat 11 An-Nisa 11 itu bicara tentang pertama anak ya, ada laki, ada perempuan ya. Ini antara asabah dan asabah fil ghair. Yang perempuan ya ada asabah fil ghair, ada bahasa Quran ya, setengah ada 2/3. Ini susunan di Quran. Maaf, terbalik. Di Quran sebutkan 2/3 baru setengah. Ini bahasa Quran. Ayat 11. Kemudian ngebahas juga orang tua. Ya. Ada ayah, ada ibu. Ya, ayah asaba dan 1/6. Ibu 1/3, kemudian 1/6. Ya. Ini angka-angka di Quran. Ini ayat 11. Ayat 12 ini bicara tentang dua kondisi juga. Pertama, suami dan istri dan saudara seibu. Ini sudah kita bahas ya. Suami istri, suami kemudian istri. Di antara berapa? Setengah dan 1/4. Istri 1/4 atau 1/8. Saudara seibu. Buka Qurannya. Ini mas sedang. Ini apa sih? Ibu ya. Ini. Iya itu. Suami dan istri. Tulisan dokter kayak gitu pun. Ustaz, yang ini yang anak ini ke perempuan ini habis 2/3 ya? Iya. Ini bahasa Quran ya. 2/3 dan setengah. Ini bahasa Quran. Kalau di skema kita kan berlakukan yang angka terbesar, setengah dua 2/3, oke? Okay. Oke, ayat 11 ya Ustaz? Ayat 12. Oh, ayat 12. Saudara seibu ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Ayat 12 membahas dua kubu ya. Pertama suami istri, kedua saudara seibu. Baik. Terbayang nggak saudara seibu? Siapa dia? Saudara si ibu si maid, berarti kalau maidnya bapak, siapanya bapaknya bapak? Dua. Berarti si ibu dengan kita. Ini kita maidnya nih. Paman seibu. Kita punya paman adik atau nenek. Punya ayah yang seibu, beda bapak. Berarti ibunya nikah lagi. Iya. Ya, atau misalkan suaminya yang pertama meninggal, nikah lagi, punya anak lagi itu seibu sebenarnya. Baik. An-Nisa ayat 12. Dari kalimat Ta'awudzubillahi minasyaitonirrajim di baris ke-6. 1 2 3 4 5 6. Pada kalimat wa in kana rajulun. Ya. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Oke, ada kalimat kalalah. Ini syarat dalam pembahasan saudara, baik itu seibu, sekandung atau seayah. Kalalah, apa itu kalalah? Ini syaratnya. Mereka akan dapat sesuatu ketika dalam masalah kalalah. Al-kalalah ya la walad wala walid. Ini kaidahnya. La walada wala walida. Ketika si mayit meninggal dan tidak meninggalkan walad, keturunan, dan walid, bapak. Ya, atau kakek, bapak, kakek, terus ke atasnya. Baik, la walad wala walid. Si mayit ketika meninggal, dia tidak meninggalkan anak, mungkin karena belum nikah, atau sudah nikah belum punya anak, atau punya anak meninggal duluan, atau punya anak anaknya kafir, atau punya anak anaknya bunuh. Ini teori la walad. Begitupun wala walid, ya. Mungkin bapaknya sudah meninggal duluan, atau bapaknya kafir, atau bapaknya yang membunuh dia. Nah, itu. La walad wala walid. Maka akan terjadi sesuatu buat mereka. Ketika masalahnya apa? Kalalah. Oke. Okay. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, ya. Ketika laki-laki atau perempuan meninggal dalam kondisi kalalah, ya. Walahu, dan dia, siapa dia ini? Ismail. Walahu akhun aw ukhtun. Dia punya saudara laki atau saudara perempuan. Nah, di sini saya pernah lihat literatur aslinya dalam tafsir Ibnu Abbas ada tambahan setelah kata-kata walahu akhun aw ukhtun dalam kurung min ummin. Ini tafsirnya. Min ummin apa artinya? Seibu. Dari ibu. Ketika si Mai tadi meninggalkan saudara laki atau saudara perempuan min ummin, seibu. Dengan siapa? Dengan si Mai. Jadi saudara laki atau perempuan ini bisa jadi adiknya atau kakaknya. Tapi dia seibu dengan si mayit. Berapa bagiannya? Ingat, mereka mendapatkan bagian ketika dalam kondisi apa? Kalalah. Jadi skemanya gimana? Tidak ada furu, tidak ada ayah dan kakek terus kesananya. Berarti kalau ada apa istilahnya itu suami istri ganggu enggak? Enggak. Ada ibu? Ngaruh enggak? Nenek? Ngaruh enggak? Kakek? Ngaruh. Dua golongan saja ya. Anak, anak ini bisa jadi anak, cucu, cicit ya, yang ahli waris, itu enggak ada semuanya. Baru muncul. Yang kedua dulu ada ayah enggak? Ada kakek enggak? Ada uyut dari jul ayah enggak? Dicek itu. Kalau enggak ada, baru muncul angka-angka itu. Kalau ada ya enggak muncul ya. Terhijab berarti. Ada satu aja, ternyata masih ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terhijab. Atau ada kakek misalkan ya, terhijab. Saudari, ini salah satu saja udah bisa menghijab. Karena ini syaratnya berlaku dua-duanya kalau ini. Oh, jadi dari buruk sama ke atas ini juga ya? Iya, buruk semuanya, kalau usul itu hanya laki-laki saja. Ayah, kakek, kakek, sahih, terus sampai ke jalur berikutnya. Jadi syarat kalah. Semuanya, laki perempuan menghijab saudara sahih. Nggak ada khilaf. Oke, saya ulang lagi. Jadi skemanya di sini. Ini kita bicara yang paling ujung ya. Saudara laki, saudara perempuan, seibu. Baik. Ini kita bahas. Mereka dapat bagian, ya. Kapan? Berarti dia akan terhijab. Baik saudara laki atau perempuan terhijab kapan? Pertama oleh kelompok furu. Ini sudah ada. Kalau ada terhijab. Yang kedua usul dalaran ibu. Ke atas, kalau masih ada, silakan. Dua golongan saja. Ini kalalah. La walad wa la walid. Tidak ada furu dan tidak ada walid. Ya, orang tua laki-laki. Itu syaratnya. Oke. Berarti itulah yang menghijab mereka. Kalau ada satu, misalkan anak perempuan, terhijab. Ya. Cucu perempuan yang ini, terhijab. Ya. Kalau misalkan anak laki-laki, cucu laki-laki dari sini, enggak terhijab. Karena bukan furu waris lewat arham dia, lemah. Oke, okay? Dua golongan ya, yeah, sepakat seperti itu. Kalau bebas dari virus yang menghijab, maka kita bicara bagian. Berapa bagiannya? Walahu ahun au ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Ya, berarti di sini kalau mereka sendirian jatahnya adalah seperenam. Baik itu saudara laki atau perempuan, kalau hanya satu orang, berapa jatahnya? Seperenam. Oke. Syaratnya kapan? Tidak ada yang menghijab. Siapa yang menghijab? Walad dengan walid. Gitu ya. Furu waris dan usul yang laki-laki. Kalau furu itu waris. Iya, furu waris ini berarti yang ini gambar. Ya. Gambarannya. Baik. Kemudian ayatnya apa? Fa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka'u fi sulus. Tapi kalau syarat kebanyakan, berarti banyak berapa orang itu? Dua atau lebih. Hum syuraka fi sulus. Mereka bersyarikat dalam sepertiga. Terserah mau laki semuanya sepertiga, mau perempuan semuanya sepertiga, mau laki perempuan sepertiga, dibagi jumlah mereka. Pokoknya lebih dari satu sepertiga. Iya. Yeah. Makanya di sini ini yang menjawab orang liberal mengatakan ihsan itu adil, laki perempuan dua dari satu. Ini buktinya ada laki perempuan yang sama jatahnya ini. Laki perempuan ini sama jatahnya. Sepertiga dibagi rata antara laki perempuan. Ya, karena ayatnya dengan kalimat syuraka fi sulus, mereka berserikat. Berarti posisinya sama antara laki atau perempuan. Berarti kondisinya ini kira-kira berkurang enggak dari 1/6 ke 1/3? Sepertiga. Mana yang paling gede? 1/6 1/3? Sepertiga. Hah? Sepertiga lebih banyak. Mana yang paling gede? Sama-sama. 1/6 lah. Sepertiga kecil. Paling gede kan? Sepertiga itu untuk 10 orang. Bagi-bagi. Betul. Makanya di Quran penyebutannya 1/6 dulu. Kalau sendirian. Kalau banyak kan 2 orang, maka sepertiga dibagi rata. Bagi 2. Terserah ya, jamaahnya mau laki semua, mau perempuan semua, mau campur lagi perempuan, enggak dilihat. Karena ini setara semuanya. Posisinya sama. Asalkan satu, tidak ada yang menghijab dia. Betul, Sek? Tapi kalau ada saudara yang misalkan 5 saudara, ternyata dari 5 ini 4 non muslim, hanya satu yang muslim. Berapa nih? 1/6 atau 1/3? 1/6. Bisa jawab kan? Nah, jadi ini syuraka di sini hati-hati. Ini kan banyak saudaranya. Iya, tapi ada virusnya di sini. Kalau ada virus berarti enggak dianggap. Oke? Okay? Nah, itu Masya Allah, gampang kan? Kayak soal diterangin ya, baru kan lupa semua. Contoh, ya, mayit meninggalkan suami, ibu, nenek, kemudian saudara laki seibu, kemudian saudara perempuan seibu sama paman. Ayo. Oke. Siapa yang dapat? Suami, ibu, nenek, terserah jalur mana neneknya. Kemudian saudara laki seibu, saudara perempuan seibu dan paman. Pamannya dari mana yang dapat, mana yang enggak? Yang enggak dapat siapa di sini? Paman. Kenapa enggak dapat nenek? Ibu. Terijab oleh ibu. Oke, bagus ya. Paman dapat enggak? Tidak. Hah? Paman dapat enggak? Ada suami. Kenapa enggak dapat? Ada anak. Enggak ada anak. Nih, pamannya paman dari ayah ya. Yang kita sebut nih paman ahli waris ini. Baik. Kita lihat. Terijab dari ayah. Saudara laki dari ibu. Di sini ada walad enggak? Enggak ada. Ada walid enggak? Saudara laki. Walad ada. Walad di sini enggak walad enggak di sini? Ada. Kita sini nih walad. Enggak ada kan? Walad tuh saya walad tuh. Ini walad nih. Anak, cucu, cuyin ada enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Walid ada enggak walid di sini walid? Ada. Mana walidnya? Ibu. Hah? Bukan. Ibu. Jadi yang wali itu maksudnya adalah ayah. Dari ayah, ayah, dari ayah ke atas. Kakek, enggak ada. Atas, bukan ke sampingnya. Enggak ada. Ya. Itu wali, suami kan? Iya. Enggak ada. Wali. Jadi yang dimaksud ini nih, suami. La walad wala walid itu ayah, kakek, uyu terus ke atas, tapi dia sahih. Ayah. Ya. Berarti ini jalur laki-laki semuanya. Enggak ada. Kakek jalur laki semuanya. Baik, sekarang di kasus ini ada walid enggak? Berarti saudara seibu selamat enggak di sini? Selamat ya? Selamat. Dapatnya berapa? Di 1/6 atau 1/3? 1/6. Kenapa 1/3? 1/3 berdua. Jamak. Tapi jadi satu. Oke. Terjawab ya. Baik. Kita rinci satu persatu. Suami, ibu, nenek, saudara laki seibu, saudara perempuan seibu, dan paman. Berapa suami? Seperempat. Kenapa seperempat? Kenapa setengah? Kenapa berbeda? Tidak ada furu. Berapa bu? Setengah. Tidak ada furu. Berapa ibu? Berapa ibu? Seperempat. Seperenam, seperempat, sepertinya, seberapa? Seperenam. Berapa ibu? Kenapa seperenam? Karena ada suaminya. Ada. Apa alasannya? Kenapa ibu seperenam, bukan sepertiga? Apalagi sepertinya? Tak jawabannya sepertinya seperenam deh. Yang mana bu? Seperenam, sepertiga? Kenapa seperenam? Ada jamak. Ada jamak dari saudara. Oke, nggak ada anak, nggak ada furu kan? Tapi ada jamak ini. Ingat kan ayatnya? Fa in kana law ikhwatun fa li ummi sulus. Walaupun enggak ada anak, saudaranya jamak. Nah, ibu enggak dapat sepertiga, berkurang. Jadi berapa? Seperenam. Baik. Ibu seperenam. Berapa nenek? Nenek tidak dapat. Oleh siapa? Ada ibu. Baik, harus tahu ya, terhijab oleh ibu. Saudara laki seibu, saudara perempuan seibu. Sepertiga. Sepertiga berdua ya. Baik, kenapa? Alasannya kenapa sepertiga? Ayat itu. Pertama jamak, yang kedua? Tidak terhijab. Tidak ada menghijab. Gitu kan? Nah, ini pasti. Kalalah. Ya, kalau dia dapat ini tidak ada menghijab. Berapa paman di sini? Terhijab enggak paman? Tidak. Yang menghijab laki itu laki-laki juga yang dapat asoba. Ada enggak di sini asoba laki-laki? Tidak ada. Ini kan bukan asoba laki-laki ini. Dia angka. Maka paman berhak ini. Berhak dengan asoba sisanya. Oh. Kalau kita ada, kita hitung ada sisa enggak? Mari. Kita hitung. 2, 6, 3. Berapa KPK-nya? 6. Bagi 2? 3. Bagi 6? 1. Bagi 3? 2. Tetap ya. Berapa sisanya? 0. Ini asoba yang ketiga. 6. Kemungkinannya itu. 0. Ya kan? Dia hanya dapat apa? 0. Dapat gigitan jari. Oh, saya kira ya? Ini enggak dapat ini walaupun asoba. Ya. Kenapa? Karena istighraq ya. Saham udah habis. Cuman kita udah benar kan? Itulah asoba. Asoba itu kan sisa. Ada sisa nggak? Ya wayahna kalau nggak ada. Wayah. Itu laki-laki. Harus sabar. Nah, ini. Dia dapat tuh, Ustaz, si paman. Ya? Iya, kenapa? Terserah. Ah, makanya di sini. Ini kan hitam putih ini. Kasihan banget dari Aceh lagi atau dari Bima. Ya. Ngungsi ke sini karena ada kabar bagi-bagi waris gitu kan. Eh, ternyata asoba kan udah bergembira dia. Ternyata asobanya kondisi yang terakhir. Ya. Tidak mendapatkan sesuatu karena apa? Istighraq, saham sudah habis ya. Maka ini hitam putihnya tetap ada etikanya. Nah, maka ini tadabur pra kewarisan harus kencang ini. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama. Di dahulukan ulul qurba ketika menyelesaikan waris, hadir kerabat. Ya, di antara ini kerabat yang enggak dapat ini. Ya kan kasihlah sekedarnya. Kalau tidak. Ya. Itu sebelum bicara waris ya. Ini etikanya. Ayat berapa itu? 7. Ayat 8 ya. Ayat 9, maaf. Dikasihnya itu sebelum diberi waris atau setelah waris? Sebelum bicara waris. Oh, dikasih dia gitu. Iya. Jadi ada 8 ya. Ada posting ihsan kepada non ahli waris. Ini kan ahli waris cuma dia asabahnya enggak dapat. Kasihlah sekedarnya. Ya, sekedarnya enggak ada ditentukan berapa. Berarti ini kesepakatan para ahli waris. Ya. Baik. Kasih dulu baru dibagi. Jadi itu dulu baru selesaikan waris. Kasihnya berapa? Ya. Sekedarnya enggak ada patokan. Ya. Enggak ada patokannya. Terserah ya minimal tiket PP sama uang sebulan. Iya, kasihan. Silakan, ya. Ini bahasanya pun farzuquhum minhu. Ya, bahasa Quran ya. Farzuquhum minhu. Ya, berbagilah. Ya berbagilah karena kita pun dapat ini tanpa setetes keringat pun. Ini sudah ada keringatnya Bu dari Bima datang ke sini. Ini kalau kasus seperti itu. Baik. Jelas ya? Ini saudara seibu. Tapi kalau saya rubah dikit rubahnya. Ini suami. Ini ibu. Ayah kita tambahkan. Kemudian nenek, jalur ayah, kemudian ada saudara laki seibu, ada saudara perempuan seibu, ada paman. Silakan. Saya nambahkan ayah saja. Apakah ada perubahan drastis semuanya? Berubah drastis ya. Baik. Mana yang tersingkirkan? Paman. Udah jelas ya tersingkirkan. Yang lain? Mana yang tersingkirkan? Nenek. Oleh siapa ini nenek? Ibu. Oleh siapa nenek tersingkirkan? Ayah. Oleh ayah? Ibu. Oleh dan ibu, betul. Harus lengkap ya. Siapa lagi? Ayah dan ibu. Paman udah. Nenek udah. Siapa lagi? Hah? Enggak dong. Udah. Hah? Kan suami tersingkirkan enggak? Suami? Enggak, akan bisa. Kalau ibu? Tidak. Enggak bisa. Saudara seibu? Iya. Enggak dong, kan dan. Dan. Saudara seibu dapat atau terhijab? Terhijab. Oleh siapa? Ayah. Ayah ini siapanya mereka? Walinya. Ayah tiri. Ayah tiri kan? Iya. Ayah ini adalah ini ayah tiri mereka. Iya. Ya. Nah, tapi ini ayah si Mahid menghijab semua saudara. Ya. Kira-kira tanggung jawab siapa ini? Ayah. Apa tanggung jawab ayah ini? Bukan. Siapa yang tanggung dia? Ayah kandungnya. Terus ada meninggal. Urusan. Ini yang terjawab. Ayah tiri. Ya, level pertama ayah kandung mereka, kalau sudah enggak ada atau enggak mampu, maka ayah tirinya menanggung. Ya. Ini kewajiban tambahan sebenarnya. Karena aslinya yang saudara dulu. Ketika tidak ada atau enggak mampu, nah kita pakai kaidah tolong menolong. Ya. Baik. Karena ibu mereka itu istrinya. Dengan ya. Maka kalau misalkan nikah dengan janda, ini tanggung jawabnya luar biasa. Istrinya dan anak bawaannya. Ketika mereka mungkin ayah mereka sudah meninggal. Ini tanggung jawab siapa? Ayah yang baru. Ya kan? Baik. Boleh enggak ayah baru tadi menikahi anak bawaan istrinya? Tidak boleh. Hah? Tidak boleh. Kalau belum kalau si belum, ayah belum campur. Belum menggauli istrinya. Iya, belum campur. Belum menggauli istrinya dicerai, nikah sama anak mantan istrinya. Itu boleh. Kalau belum menggauli nikah. Mungkin aja kalau sakit. Baru nikah, kaget lihat ayah itu tergantung langsung pingsan meninggal, gitu kan ya. Boleh nggak ayah tadi nikah sama anak mantan istrinya? Boleh. Belum menggauli kan? Kalau tidak digauli nggak boleh ya kan? Kalau sudah masuk dalam kelebihan, itu sudah jadi mahramnya. Ya, haram dinikahi. Kalau jadi mahramnya dapat warisnya enggak? Warisnya enggak dapat. Enggak dapat. Ya. Dapat enggak anak bawaan itu waris dari ayah tirinya? Enggak dapat, cuma dia mahram, bukan dinikahi. Oh, mantap. Ya. Berarti mahram itu mewaris kan? Bukan belum masab, tentu. Ya, belum tentu. Sepupu, misalkan ya. Itu kan bukan mahram ya, Pak, ponakan ya. Ya, wet English. Tergantung kasus. Tapi kalau yang anak bawaan, anak tiri itu sudah jelas enggak dapat. Enggak dapat ya. Baik, selesaikan. Kalau saudaranya seibu sebapak, terhijab nggak sama ayah? Belum. Ini kita ngebahas yang paling mudah dulu katanya. Baik. Suami, ibu, ayah, nenek, saudara seibu, dan paman. Berapa suami? Setengah. Berapa ibu? Enam. Ini terhijab kan? Ini terhijab. Berapa ibu? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Tidak ada furunya. Hah? Oke, okay. Ini siapa yang menghijabnya? Ayah sama ibu. Ibu. Oke, okay. Ini saudara ibu seibu siapa yang menghijabnya? Ayah. Paman? Ayah. Berapa ibu? Tiga. Sepertiga. Kenapa sepertiga? Tidak ada furu, tidak ada saudara. Itu ada saudara? Kan terhijab. Hah? Emang ngaruh nggak kalau terhijab? Nggak tahu. Ngaruh. Mahjub tuh ngaruh. Itu bedanya mahjub sama mahrum. Beda kan? Sering kita ada mahjub. Mahjub tuh dia ahli waris, tapi terhijab. Adanya dia masih berlaku. Berpengaruh ini. Ibu berapa di sini? Seperenam. Ini jamaah dari sana, meskipun mereka terhijab. Lain ceritanya kalau yang satunya dia kafir, mahrum, cuma satu orang kan. Nah, lain ceritanya ini mahjub dua-duanya, mahjub tuh pasti bisa ngaruh. Jadi bedanya kalau mahjub, adanya dia masih bisa mempengaruhi yang lain. Tapi kalau mahrum, wujud kadang adanya dia sama atau tidak ada. Jelas ya? Jadi ibu seperenam karena ada jamak dari saudara seibu walaupun mereka terhijab kondisinya oleh si ayah. Oke. Berapa ayah di sini? Asobah. Berarti ini cuma 3 orang dong. Apakah masuk gorowain? Hah? Gorowain bukan ini. Kan cuma 3 orang ujungnya, suami, ibu sama ayah. Gorowain bukan ini? Enggak, bukan. Gorowain kan? Bisa. Ini hitungannya dirubah enggak? Ya? Suami ibu dirubah nggak? Nggak dirubah karena ibu posisi seperenam, ya kan? Di kondisi ini ibu seperenam, ini bukan gerowet. Gerowet itu ketika ibu di posisi sepertiga, baru gerowet. Ini seperenam, udah wayang nih ibu seperenam karena ada jamak dari saudara. Nah, maka di sini ketika ayah kandung mereka udah nggak ada atau nggak mampu, si bapak kan lumayan tuh jatahnya kan? Nah, berbagi lah, ya berbagi walaupun. Emang kewajibannya bukan kewajiban dia, tapi tetap ada tanggung jawab sebagai ayah penanggung ini. Ya, ayah baru bagi mereka. Terlebih lagi mereka ini anak yatim statusnya. Ya, anak yatim kan, bapaknya udah meninggal duluan misalkan. Nah, ini kita sebagai apa si ayah ini sebagai seorang muslim tetap ada kewajiban menyantuni anak yatim tersebut, ya. Allah kasih mereka asobah di sini kan. Ini berarti berapa KPK-nya? 6. 6, 3, 1. Bisa berapa? 2. 2 per 6. Lumayan. Sepertiga harta yang ia dapatkan. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Itu saudara seibu. Laki perempuan sama. Ya. Maaf, yang tadi kenapa ibu keluar? Apa? Ibu tidak karena seperenam. Sepertiga. Ini karena sudah pernah adil. Sudah sesuai seperti. Gorowain itu ketika si ibu di posisi sepertiga. Jadi syarat garon itu tidak, boleh tidak, ada orang lain, tidak, tapi iya, jangan ganggu posisi ibu di sepertiga. Contoh misalkan ada suami, ibu, ayah, kemudian saudara laki seibu satu orang. Ini kan nggak ganggu? Iya. Sepertiga kan? Iya. Nah, ini setengah kan? Iya. Ini asal kan? Baru ini gorowain. Jadi ini berapa? Sepertiga sisa. Sisa. Bukan sepertiga utuh. Ya, sepertiga sisa. Karena ini enggak terganggu nih, Bun. Karena ini bukan jamak. Tapi kalau saya tambahkan satu orang di sini, saudara laki seibunya, ini jadi seperenam, bukan gorowain. Ya, tetap ibu seperenam, sisa buat ayah. Ibu sepertiga sisa berarti ayah dapat berapa? Jadi kalau hitungannya ini sepertiga sisa, ini kan awalnya sepertiga ya? Iya. 6 kan? 6 bagi 2 tiga. Bagi tiga? Dua. Sisa berapa? Satu. Ini kan rancu. Nggak memenuhi kaidah. Oh, makanya itu jadi ya, dibalik. Sisa berapa di sini? Tiga. Tiga kan? Buat ibu berapa? Satu. Satu. Buat ayah berapa? Dua. Terbalik jadinya. Dibanding satu. Jadi hitungannya, kalau apa, dengan gorowain ini ya. Suami, kemudian ada ibu, ada ayah di sini. Ibu, suami setengah, ibu sepertiga sisa, ayah sisanya. Ini 6 bagi 2, 3. Sisa berapa? 3. 3 kan? Sepertiganya berapa? 1. Buat ayah, 2. Berbalik jadi. Dibanding 1. Baik. Dalam ayatnya kita lanjutkan. Ya. Bagian-bagian tadi, baik itu sepertiga atau seperenam, apa diselesaikan mimba diwasiatin yusi biha audainin ghair mudhar, ada tambahan ghair mudhar ya, pada kalimat min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin. Jadi angka-angka tadi baik yang 1/6 atau 1/3 diberikan kepada mereka, itu diselesaikannya kapan? Setelah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan atau dilunaskan hutang. Tapi tetap ya, dulukan berhutang baru wasiat. Ghairu mudhar. Ini penjelasan wasiat yang tidak boleh mengandung mudharat. Jadi ketika ada wasiat si mayit tapi mudharat wasiatnya. Misalkan wasiatnya bilang ke anaknya, "Nak, kalau bapak meninggal tolong buatin ini ya diskotik," misalkan. Wasiatnya. Itu di stempel pula di notaris misalkannya, akurat secara legal standing. Tapi itu mudharat ya, enggak usah abaikan saja. Set kalau ya, wasiatnya minta dibagi rata ke anak-anaknya juga mudharat. Itu bukan wasiat ini ya. Pesan seperti itu, kalau ada pesan yang bertentangan pakai notaris ya. Ya, pakai notaris. Wasiat apa? Wasiatnya dengan notaris. Ke notaris. Enggak berlaku. Enggak berlaku ya. Makanya kalau itu mudharat semuanya. Jangan warisnya pakai Islam, pas wasiatnya ini notarisnya ada nih, wasiatnya bagi rata, misalkan ya. Ini dan lain sebagainya. Enggak berlaku ya. Setengah-setengah. Iya. Kalau mau positif udah semuanya, enggak usah panggil saya. Ya kalau mau pakai syariat, semuanya pakai syariat. Iya. Semuanya kita deteksi gitu kan ya. Zakatnya dan sebagainya, itu kita hitung. Ya, jangan sampai istilahnya itu nu'minu ba'din wa nakfuru bima'. Kita ini beriman kepada sebagian ayat dan kufur kepada ayat yang lain. Enggak boleh. Harus kafah seluruhnya. Insyaallah berkah. Ya. Ustaz. Ya. Kalau misalnya wasiatnya itu bendanya rumah di sana untuk siapa, rumah di sini untuk siapa, tapi sesudah dikalkulasi tidak cocok sama teman ini, itu boleh dinolkan lagi terus dihitung berarti. Lebih baik seperti itu. Dihitung ulang, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan tidak mungkin, misalkan sudah dipakai atau sudah balik nama atau apa rumah-rumah tersebut, ya lihat aja nilai dia berapa. Misalkan rumah nilainya 100 juta, jatahnya cuma 80 juta, nombok gak? Nombok. Harus nombok, kasih kesedaran yang lain, ya kekurangan. Atau sebaliknya, nominalnya di 100 juta, ternyata dia haknya 200 juta, dia ada pertambahan. Rumah tadi nilainya 100 juta kan, tapi hak dia 200 juta misalkan, dapat tambahan. Ini kan di teknis, bisa. Kalau saudaranya nggak mau ngasih, berarti dia makan hak kita. Sejauh apa kita harus memperjuangkan hal seperti itu, Ustaz? Karena kan mungkin mempengaruhi harmonisasi ya, antar jadi saudara. Jadi pertama, gitu, itu hak kita. Ya. Yang kedua, kalau misalkan mentok-mentok, ya udah putihkan aja, ikhlaskan. Ya. Kitanya yang harus iya, ya, kita mengalah, gitu kan, ya udah nggak apa-apa. Asal dia tahu dulu. Itu ada hak dikasih saudara tahu, ya. Kasih tahu harus ngomong ya. Iya ngomong, sebenarnya jatah kamu itu sekian, misalkan laki perempuan yang perempuan ngotot pengen bagi rata gitu kan ya, jangan ngotot, itu bukan hak perempuan. Kalau si abangnya mengikhlaskan, kasih tahu biar dia terima kasih ya. Kadang yang perempuan nggak terima kasih, mentang-mentang alasannya kan wasiat orang tua bagi rata. Itu nggak kuat, itu keikhlasan si abang itu karena jatah dia ya. Kejadian ya, jatah laki-laki itu. Jadi apa? Ustaz, berarti itu kan tetap mewarisi ini di dakwah itu belum tersosialisasi dengan baik ya, Ustaz. Iya. Makanya nih saya butuh link ya, terutama mungkin untuk level tauhiyah, penyadaran dulu. Ya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu aktif di masjid, ini kita bisa terjunkan materi yang pertama ini penyadaran dulu, tauhiyah aja ya, apa melek aja dulu, ya, terbuka dulu gitu kan, minimal sadar untuk membicarakan waris Islam gitu kan ya, itu gerbang pertama itu. Jadi bicara angka-angka itu gampang, yang sulit itu ketika membeli hati mereka dengan mengimani ayat waris itu ya. Kadang kita tadi kan sholat wajib diperhatikan, tapi bicara masalah menyekan harta ini kita kadang diabaikan, masih pakai hukum adat dan sebagainya karena takut oleh siapa sukunya atau tapi katanya juga itu budaya Arab tuh lain sama budaya kita. Katanya budaya kita tuh laki-laki kadang-kadang nggak acuin perempuannya gitu. Mereka makanya orang tuanya jadi bagi rata aja supaya adil katanya gitu. Padahal ayatnya ini sudah disyaratkan ya di An-Nisa ke-11 ya, Allah mengatakan apa, abaukum wa abnaukum la tadrum. Kita ini sebagai pemilik harta, kita nggak tahu setelah kita meninggal, orang tua kita yang dapat warisan, anak kita yang warisan itu dimanfaatin nggak harta itu? Kita nggak tahu kan? Dan kita nggak bisa, kita udah capek gitu kan? Luar biasa itu. Ya, rugi banget kalau ternyata ahli warisnya itu dipakai untuk hal yang sia-sia. Kira-kira kita dapat dosa nggak? Iya, menurut Pak. Nggak dapat? Udah beda transaksi? Ya kan? Beda transaksi? Ya, cuman sayang. Kalau misalkan kita ini istilahnya itu, jadi kalau bicara masa dosa, kita nggak kecipratan. Tapi ketika aset tadi dijadikan amal ibadah mereka, kita dapat pahalanya itu ngalir terus. Misalkan rumahnya sama anaknya, udah saya nggak ngambil aja deh, buat rumah tahfidz saja, luar biasa itu. Apalagi ditambahkan terus atas nama orang tua. Jadi mereka melepaskan, kan mungkin anaknya sudah mapan dan sebagainya, nggak butuh lagi harta, udahlah hak waris saya untuk rumah tahfidz misalkan ya. Itu ngalir, dia dapat. Ya, orang tua pun dapat terus ngalir itu. Tapi ketika sebaliknya, ya na'udzubillah, yang berdosa adalah pelaku pertama, berikutnya tidak. Ya, ibaratnya misalkan ya, bapak seorang pedagang yang beli pelacur. Uang di pelacur itu halal nggak? Kan nggak tahu. Bapak penjual. Kan nggak tahu. Penjual kan pedagang. Si pembeli itu ketahuan pelacur. Ibu tahu itu pelacur itu dia. Beli ke ibu, beli baju, halal nggak uang dia? Halal. Halal. Pedagang. Halal. Beda transaksi. Dianya yang dapatnya itu yang haram itu. Gitu. Jadi beda transaksi. Ya kan? Ya ibaratnya orang Nasrani jajan ke kita, gimana tuh? Sembelihan mereka boleh nggak kita makan? Boleh. Boleh. Mereka nyulik kambing, ngasih ke kita, boleh nggak kita makan? Kalau nggak tahu boleh. Bukan jajan berat, takutnya dia gak, emang nggak pakai basmalah. Kita aja pakai basmalah, kita nggak makan. Oh. Ya? Jadi kalau di luar negeri boleh ya? KFC, tahu nggak gimana tuh? Potong pasti ada halal emang mesin pakai mesin. Ya kalau kalau mau warok bikin KFC di dapur sendiri, potong sendiri enak. Ya kalau kelaparan ya istilah gitu. Jadi jangan memperberat. Makanya dalam Islam ini makanya ketika kita nggak tahu, ya kan, tinggal nggak tahu sembelihan itu apakah dengan Bismillah atau tidak. Itu kan. Tapi itu jenisnya halal, itu kan ya. Baca basmalah sebelum makan. Itu sebagai apa penghilang keraguan-keraguan tadi. Oh, makanya kalau muwaro tadi ya pertama mungkin ya hindari hal-hal yang tadi yang mengandung keraguan. Misalkan yang gak ragu itu pasti ini hewan laut. Itu hatta bangkainya pun halal dimakan kecuali bangkai kapal selam. Pempek itu pun keras dimakan. Kalau elfu ya di empat juga pempek halal. Boleh kapal selam Ustaz? Iya. Orang Palembang sampai tahu itu persaudaraan ya. Iya. Yeah. Di Palembang ada pempek, di Jawa ada empo-empo. Baik, saya kira cukup ya hari ini kita belajar tentang saudara seimbang. Nah, nanti bilhamdalah kita berdoa subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Depan persiapkan kita masuk ke surah An-Nisa paling 7. Membahas saudara kandung dan seayah sekaligus. Satu tujuh dua ya. Jadi hikmahnya kenapa diakhirkan? Karena angle-nya di surah ini adalah tentang waris. Di awal tentang waris, biar nggak lupa, di ujung pun diingatkan waris. Dan kenapa ditempatkan di surah perempuan? Ya, kenapa, Ustaz? Ini ada rasa tersendiri. Karena ya, perempuan meributkan itu ya, Ustaz. Biar tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.